Allahumma sholli ala Muhammad. Niku dalam langkah latihan. Mangkane wong orang kita ya, wong masyarakat Indonesia. Utamine nek kula sampean uripe nang Jawa, niku banyak punya filsafat yang luar biasa. Wong tindak haji niku kan filsafat hebat. Filsafat meninggalkan dunia. Wong tindak haji niku lho. Apalagi kalau sudah pakaian ihram. Semua atribut dilepas. Mengtrimo diubel-ubel gombal putih. Siapapun, apapun, lepas semua jabatan, lepas semua atribut. Ning kono ora ana bedane kiai karo polisi padha. Rakyat karo pejabat sama, lepas semua atribut. Woi. Woi. Mbok pangkat ngopo copot kabeh ning kono. Oh terima lurah. Abok wong wis jenderal wis bintang 4 pretel ngono kono. Apa maneh lagi melatih siji ngene. Tetel kabeh. Kiai rapayu ngono kono. Aja mentang-mentang terus pas lunga haji kiai, "Wah, aku sohibul fadilah wa sa'adah al mukarram." Malah ditapuki malaikat lambemu. Ora payu, tetel. Ijin Pak Kapolsek. Apa wedi? Ora ana kamuse wong bener wedi niku. Rungokke. Lah maksudku aku arep ijin kalau mungkin batin ceramah dikawal banser sakmene oke. Ya ini aturan Pak Kapolsek. Lah wong presiden aja kemana-mana dikawal Polri sama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ha kiai yo dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, ngono lho. Jadi TNI sama TNU dorengnya sama Pak Kapolsek. Yang enggak sama itu bayarannya. Dorenge padha. Malah TNI ini mentok bintangnya mau papat. Lah nek iki songo bintangnya. Jadi sak dhuwure obat ngelu. Obat ngelu kan mau 7 bintang. Iki songo. Yo sahabat-sahabat banseri sing ngawal para ulama, uripe diniati khidmah, ngawal para habib, ngawal para ulama. Iki sok nyang swarga. Yo banser-banser sing ngawal kiai-kiai mlebu swarga yo banser-banser ngene iki sok. Kowe ora katut. Lha ngene iki sok yo ngawal habaib para ulama sing arep nyang swarga sing mbukake dalan sing goleke dalan banser-banser ngene iki. Mbukake dalan. Dalane mlebu swarga ngono kuwi. Soale kon tahajud ora ngira potongan model ngene-ngene iki. Arep golek dalan ndi? Dalane khidmah ngene-ngene iki. Niki ya dalam rangka ketertiban. Yo ikut bela negara. Semboyane NKRI harga mati, Pancasila wis kesepakatan seluruh komponen bangsa. Kula niku wis ngomong bola-bali pisan niku. Niku kelasi kiai-kiai alim, kelasi habaib sing alim alamah ikut merumuskan dan menetapkan itu sebagai dasar negara dan sama sekali tidak bertentangan dengan Islam dan itu juga penuh nuansa-nuansa nilai-nilai Islami yang sangat toleran dengan pemeluk agama lain. Maka nenek kula simpel mawon. Simpel mawon nek kula. Ngono gak gelem nrimo Pancasila sebagai asas dan dasar negara. Terus nganggep negara Islam negara kafir lah, hormat bendera merah putih musyrik lah. Terus Kapolri tohut lah, presiden tohut lah, pemerintah salah kabeh lah. Nah, berarti ndekne kan ora kerasan manggono Indonesia. Nek aku ngono. Ya simpel ae. Kalau kamu seperti itu ya tolong jangan injakkan kakimu di bumi Indonesia, jangan minum air Indonesia, jangan hirup udara Indonesia. Minggato negara ndi sing menurut kamu cocok? Manggono kono, insyaallah Indonesia gak rugi kelangan wong sing dapurane kaya rupamu. Simpel. Halo. Masih banyak kader-kader yang hebat gak kene. Kader-kader yang hebat-hebat masih banyak. Sebelah sana masih banyak kader-kader bangsa yang hebat. Iki ngelumpuk kok. Acur ya wis kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho iki wis sak jam setengah lho bro iki. Anggotmu. Wis ta meneng wae. Anggotmu ngomong ya ora kesel ngono kok ya kok ya. Nah, mula wong haji niku nek cara wong Jawa setor 6 perkara. Ngapunten izin komandan, lungo ngadeg sak jam setengah kesel dan. Aku yang ket mau kan ngapunten hormat kiai hormat nanganu ngadeg tapi tak terasa rasa no kok dengkek loro kesel nanti nuwun sewu izin nanti kalau saya ngini kan sing kono gak ketok tak jane kula seneng ini artinya duduk sama rendah tapi yang lah kan gak ketok to Bu yo apalagi perempuan kan lebih suka yang berdiri jadi ngapunten. Jadi yo. Wong lunga haji niku setor 6 perkara. Niki latihan meninggalkan dunia. Setor 6 perkara. Setor bondo, setor rogo, setor nyawa, setor rasa, setor donga, setor dosa. Lho, oh kabeh. Ngene iki ora gampang. Mulane yo kowe ora usah sambat. Larang kaya pantes wong rupa nggawa rega kok ya. Setor bondo. Wong haji niku pertama setor bondo. Sing nggo biaya setorke. Nek wis disetorke wis ora usah dipikir. Bahkan sing ditinggal wis pasrahke keluarga. Dadi budal haji niku wis gak mikir bondo wis disetorke kabeh. Mengkontal kandil, mengtengil-tengil. Kok kontal kandil? Tengil-tengil budal. Wis ora mikir bondo. Sing nggo biaya setorke, bahkan sing ditinggal pasrahke keluarga. Setorke kabeh. Loro setor raga. Karena di sana namanya tenaga dan fisik dikuras habis-habisan. Kalau masih di Madinah mending. Karena jarak hotel dengan masjid paling jauh 500 meter. Ibadahnya masih enteng kalau di Madinah. Tapi kalau udah di Mekah, apalagi kalau udah kelakuan haji, Mina Arafah, Mina Muzdalifah, engko mbalang jumrah, Masya Allah, betul-betul fisik diporsir. Waduh melaku terus. Rogo setornya. Mangkane rata-rata tiang kondur haji niku mundak kuru. Terus sampe nggawa pilek watuk nang pantes. Wong mulai haji kok ora mundak kuru ra nggawa watuk ora nggawa pilek kurang pantes. Teko haji kok tambah lawem kuwi mrawasno. Emang turu mbek mongan mangan ini kono. Setor rogo. Telu setor nyawa. Sak wayah-wayah dipundhut Allah ten mriko siap. Mengkane arep berangkat iki kaya pemberangkatan jenazah. Sing mewakili keluarga ini persis pemberangkatan jenazah. Para bapak, para sederek, sedaya kula mewakili. Lah ngono to. Pak Kapolsek ingkang badhe tindak haji niki nyuwunaken ngapura. Pertama niku mesti mohon maaf apabila selama hidup bergaul dengan panjenengan semua masyarakat ada kesalahan, ada kekhilafan. Kan ngono to. Mau berangkat haji misalkan gitu. Nah, barangkali ada sangkut paut mengenai utang piutang. Ya, mohon diikhlaskan. Persis pemberangkatan jenazah. Setor nyawa. Nomor 4, setor rasa. Rasa egoismu setorke, kegeeran setorke, kepedean setorke. apa mana sing bangsane takabur, ujub, sumah, riya, setor ke kabeh. Termasuk rosone ilatmu menyangkut departemen perbadokan. Setor ke, karena makanan sana beda dengan makanan sini. Walaupun itu makanan khas Indonesia, bumbu-bumbunya kan tetap pakai rempah-rempah bumbu sana. Mulane rasamu kudu mbok setorke. Aja nuruti, "Wah, panganan opo ini panganan Arab." Kowe lek nuruti ngono ora kolu mangan, malah gering. Ora iso ngibadah. Mula neng kono kuwi leh mangan lawuh utek, aja lawuh hati. Lek lawuh hati kan nggih perasaan. Iya. Iya. Tapi nek lawuh utek gawe pikiran. Lah wong aku ki urip nang negarane wong. Niatku rene arep ngibadah. Lagi nek aku ora sehat, ora kuat, ora iso ngibadah. Lah ben sehat kuat piye? Mangan, Bro. Rasane kok ngene, ora usah nganggo ambekan dilak lek lak lek lak lek. Wis setor rasa. Paham? Paham? Terus setor donga. Nah iki mriko di samping waktune mustajabah, tempatnya mustajabah. Ada 17 tempat di mana doa yang dipanjatkan di tempat-tempat tersebut diijabah oleh Allah. Ning kula pesen tak dongake kabeh muga-muga iso tindak haji. Sing ikhlas insyaallah digampangna Allah. Pun, lek panjenengan tindak mangke mesti biasane kanca tangga kathah sing titip donga kudu diseleksi. Aja kabeh donga digawa. Nek donga iki mung urusan donya, aja digawa. Izin marang Gusti Allah, disindir kali Allah. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Urusan donya tok sing disuwun, ora entuk bagian apa-apa nang akhirat. Nek sing dititip kae donga kok kanggo urusan donya akhirat gowo. Titipke donga nggo urusan akhirat gowon. Tapi lek ngurusan donya tok aja digowo. Saman arep tindak haji kok ana tangga marah, "Mbak, saman arep lunga haji, Mbak, nang kono donga mandi. Aku titip, Mbak, anakku ya arep mleboni PNS. Mang dongake, Mbak, teko kono muga-muga ketrima." Aja digowo. Saman dongakno ya muga-muga tokoku laris. Aja digowo. Lho, kula ngoten. Kula nek badhe tindak napa haji napa umroh kok ana sing titip. Kula nek titip salam ten Rasulullah, insyaallah tak sampai ke. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah min sapa sing titip nyang aku tak sampai ke. Aman dongake muga-muga anak kula sing nakal niku saged nurut kali tiyang sepuh, saged atus anak sing saleh. Muga-muga anak kula niki purun mondok, tak gawa donga. Tak gawa. Ha nek kate zaman dongakno yo zaman arep lunga haji muga-muga tanah pinggir omahe kena aku pisang. Aku langsung jawab rasudi. Moh aku langsung tak tolak aku. Lah nek aku ngomong insyaallah janji moh aku. Moh. Apa meneh ana wong zaman dongakno muga-muga aku iso rabi meneh. Zaman dongakno iki aku arep tes muga-muga apa pangkatku muda tak jawab rasudi rasudi lek meng terima urusan iki aku nyalek sama dongak no muga-muga kepilih ya muga-muga suaraku cukup rasudi lha nek aku ngono nek aku lha kula niku wis wong apa anane kula ning ngeten iki calek-calek sing maraton giyong ya akeh banget multi partai iya ya do njaluk dongake dongake. Aku lek ndonga iki unik aku. Lho nggih, ya Allah, nek pancene dadine wong iki manfaat kangge masyarakat panjenengan dadosaken ya Allah. Tapi nek dadine wong iki malah madorot, aja dadekno. Bahaya. Nek kula ngoten, nang ngarepe wonge lek ku ndonga ngono. Bali karepe gak bali bene. Sing penting wis mara aku kan wis entuk. Lah rumang sana lo kan Anwar Zahid kan masanya kan banyak. Lo kok hehehe lo besok ini apa tahu gawe pengajian jamaah semini oke sing teko. Selama ini ora tahu yo lagi ikin dan lo, kak pengen murah sing ngomong ceramah ketua RT wae ora usah aku. Ngeyel. Lah rumangsane lho, rumangsane lek jamaahe akeh, masane akeh terus gampang. Ayo iki melu aku iki, iki masane akeh iki ndukung aku. Heh, mesti gampang. Ora iso bro ngono kuwi, bro. Makanya kadang-kadang lek ana survei-survei nggone media-media sosial, taman makan isu. Ulama yang paling didengar suaranya oleh masyarakat. Ini sing klebu kan ya sing ulama-ulama produk Syekh Google radhiyallahu anhu gitu. Lah sing ulama-ulama temenanan, ulama-ulama NU yang betul-betul merakyat, masanya ormas terbesar di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Kok ora klebu kabeh? Ini sing nggih survei jelas koplak. Ya lucu toh. Ya sing paling akeh umatnya paling akeh jamaah lek ono nggone Indonesia niku yo kiai-kiai NU kuwi wong kiai NU niku wong NU niku mayoritas kok teng nggone Indonesia nggih napa mboten. Mulane sekali lagi jangan mudah terpancing dan terprovokasi. Tolong tolong terutama generasi muda, Indonesia iki wis aman, tentrem, nyaman. Kita bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Betul? Selama ini mana jenengan ibadah kok merasa sulit atau dihalang-halangi? Sak bebas-bebas sih, seluruh dunia Islam paling nikmat dan paling indah itu adalah Islam di Indonesia. Le negara liyo sampean ra iso gawe acara pengajian model ngene iki, ora iso. Bahkan di Saudi Arabia ora iso sampean nggih pengajian model ngene. Nggone negara Timur Tengah ora ana acara model pengajian sebebas koyo ngene iki. Le nggone Pekalongan kan sampai nutup-nutup dalan, polisi sampai bingung polahe ra karuan. Nutup jalan, akses dialihkan, dialihkan, dialihkan, sak bebas-bebase. Mana pernah ada ibadah dilarang di Indonesia? Enggak ada. Wis sak bebas-bebase, sak tentrem-tentreme, nyaman, saling menghargai, saling menghormati. Saya kalau lagi dakwah di daerah Bali sana, ini pecalang-pecalang, pecalangi cara NU yo banser, bansere wong Hindu. Pemuda-pemuda Bali. Ya kerja dengan banser, dengan TNI, Polri mengamankan jalannya pengajian itu wapi guyub rukun ngono. Enak lewe coba nek kaya nang Timur Tengah kae. Diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Kowe ra kober ngeloni bojomu. Lewe pas ngeloni bojomu pinggirmu ana bom glimbung. Apa ora bingung kowe melayu karo kontal kantul ngono kuwi? Lha ini sebabnya apa? Belajar toh teko Timur Tengah. Kenapa? Perang saudara hancur lebur berantakan, ditanamkan ta'assub yang sangat kuat kepada agama, cinta kepada agamanya kuat, tapi cinta kepada negara dan tanah airnya lemah. Makanya akhirnya disunuh kaya datine relasi ulama dengan umat gak nyambung, hanya soal ilmiah dan dakwah saja. Nek nggone Timur Tengah kan, tapi di Indonesia beda. Ulama dengan umat itu menyatu, bukan hanya soal ilmiah, bukan hanya soal dakwah, tapi juga riayah. Sehingga masyarakat opo wae marani rak nenggone ulama, nenggone kiai. Loro maro kiai. Kepaten maro kiai. Arep rabi maro kiai. Nggih to? Bojone meteng lho maro kiai. Padahal kiai ora melu urun. Rumah tanggane bubrah moro kiai, urusan nopo wae, jadi nyambung relasi ini sehingga sulit untuk dipecah belah. Indonesia ini negara dengan kekayaan yang luar biasa, diincar oleh banyak pihak, tapi sulit mau menghancurkan Indonesia dibombardir pakai senjata. Kaiso, kaiso. Indonesia itu punya garda pertahanan yang luar biasa, namanya ulama-ulama, habaib, kiai, pondok-pondok pesantren, bekerja sama bersatu dengan pemerintah, TNI dan Polri. Wis nemen tek to wis niki. Wis hampir 2 jam. Apa ngapunten iki cara wong nyambut gawe ngono lembur iki. Dadi iki mau setor apa mau? Setor nyok rasa. Donga. Tor donga. Emang ten masyarakat kita iku aneh-aneh kok. Lek ana sing arep tindak haji oleh titip ra karo-karuan. Ana sing karepe pengen nang cepet nyusul lunga haji. Neh pesen, "Mbak, aku ngono kono celuk, Mbak yo." celuken aku nakono mbak yang jaluk diceluk karepe ben iso nyusul lunga haji. Ini celak celuk ora daftar kok celuk mbak diceluk nganti lambene peritil ora iso mangkat, daftar dulu baru celuk. Wong haji kaya mara dokter ngono kuwi lho. Nek pengen diceluk karo dokter daftar sik no buku tamu lho. Oleh daftar atau dikei kartu nomor urut. Nah, untuk nomor urut kuwi terus antri ngenteni baru diceluk. Wong pengen diceluk karo dokter ora gelem daftar ning anjir nang ngarepe pager. Wong haji yang ngono, daftar sik. Aku nek daftar entuk nomor urut, nomor porsi, bar kuwi ngantri baru diceluk. Aneh ana sing malah titip rambut. Rambutku pendem nang kono. Ben iso lunga haji. Ya kaji rambute kuwi. Lha iki lho ulangane dukun ndi. Ah terus di setor dosa. Wae dosae setorke kabeh, jalukke ngapura kabeh nyang Gusti Allah. Mula filosofine wong haji niku berhijrah meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Ini filosofinya meninggalkan sifat-sifat ketanahan dan sifat-sifat keairan menuju sifat-sifat kesucian. Nah, setelah pulang dibalekke wong kembali dari tanah suci ke tanah terus boten. Setelah pulang kembali dari tanah suci ke tanah air. Iki dibalekke to. Sing disetor-setorno mau dibalekno kabeh. Bondo dibalekno. Biaya yang dipakai haji itu dikembalikan sama Allah. Mula aja kaget sampean. Wong kondur saking haji niku tambah barokah, tambah sugih. Bondo dibalekno. Rogo dibalekno, kuat maneh, lemu maneh, mangane akeh meneh. Nyawa dibalekno, nyatane ora mati nang kono, ora dipundhuten mriko. Halo. Rasa dibalekno. Wis ketemu panganan pekalongan meneh. Donga dibalekno dengan kabul lan ijabah. Dosa dibalekno, aja gelem. Nek dosa aja gelem dibalekno. Soale ana wong kembali dari haji dosanya dikembalikan itu ada. Ana kathah ngoten niku. Nembe kondur saking haji disiarohi kalih tangga-tangga leh cerita, "Mbak, pokok ning kono kudu ngati-ati lahir batin, Mbak. Nang kono ku malati, ngualati. Aja sampe tumindak Allah. Ngomong ngolem batin ae ora entuk, Pak. Mulaku ning kono ora wani macam-macam, Mbak. Aku ngrasani wong ora tau nang kono ora wani dikualat. Aku wani ngrasani meneh ya wis mulih iki lho, Mbak. Iki jenenge dosane dibalekno." Ya memang lumrah sih kalau di sana kan tanah suci. Semangat ibadah. Arep salat subuh nang masjid ae jam 2:30 wis mangkat. Waduh melaku ditempuh. Tanah suci, kan tanahnya suci. Walaupun jauh jaraknya, bapak-bapak arep Jumatan jam 8 isuk wis budhal. Nek gak ngono ora iso mlebu masjid, ora iso manggon masjid Jumatane ning dalan. Tanah suci. Bareng mulih kan tanah air. Ya. Iya, walaupun jaraknya omah teko masjid ning 15 meter krungu adzan ya ora mangkat, tanah air kan bletokan. Halo. Abot arep mangkat mung pancen tanah air. Bledokan pun rong jam kula ceramah. Matur suwun. Moh. Kurang yang ngundang wae meneh. Lho ndi-ndi wong ceramah iki sak jam. Paling notok sak jam punjul sithik. Iki wis rong jam. Aku mau mulai jam 9:30 kurang 5 menit. Saiki 11:30 kurang 5 menit. Iki wis padha karo ceramahe Kiai Loro. Lah nek sampean aku sing ngoceh mbok ngantek subuh tetep kuat-kuat ae sampean. Aku sing remuk. Saya besok pagi harus sudah ke wilayah Blitar, Malang, Malang sana. 3 hari enggak pulang, nyambung kok ngene iki. Anggitmu. Ya ngono kuwi makane aku nggih omah elek-elek. matur suwun gawe gatosanipun. Subhanallah, malam ini sungguh luar biasa. Dulur-dulur semanten katae kek guyub rukun, subhanallah. Kula niku bangga banget wong gamer nggih. Gamel acara peringatan Isra Mi'raj kek kaya ngene meriahe, kaya ngene semangate. Padahal ning kono-kono dibid'ah-bid'ahke lho ngene. Kono-kono dibid'ah-bid'ahke. Lho wong gamer kok kaya ngene semangate. Iki paling niate manas-manasi sing bid'ah-bid'ahke kae kok. Lah aku setuju banget ngene iki, setuju banget. Makane cocok iki wong gamer. Biar yang sana membid'ah-bid'ahkan, nek wong gamer malah disemarakkan, malah disiarke. Nek cara aku, peringatan Isra Mi'raj ora mung wulan Recep tok, bendino. Bendino. Lah nek iki pikirane mesti ya kiyaine ben laris ngono to. Pikiran error. Ngono kuwi ya iya, cuma lho maksudnya kanca-kanca liyane niku lho, mubalek-mubalek sing sak belajaran sing ya kabeh gak teko belajar to, Bro. Kabeh belajar. Iki harus ada kaderisasi. Yang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah harus ada kaderisasi. Aja jagakne sing sepuh-sepuh terus, sing anu yang muda harus mulai, harus ada regenerasi itu harus ada. Harus ada. Engko lek gak ngono lak putus. Tok terus kudu ono. Kader-kader sing koyo ngono iku. Lah, seneng aku, seneng. Kane ojo salah nih, musuk iki nek anu acara sing sifate pribadi, sunatan, tingkepan gak nrimo. Ya sing gede-gede nih pengajian umum. Jadi nek pengajian rapati umum wis gak nrimo. Yo ngekei kesempatan karo adik-adike to sing belajar-belajar ngono. Lah nek acara cilik-cilik bareng dirayu kok serakah banget nih. Ngono lho. Maksudnya kenapa kok saya setuju kalau acara peringatan Isra Mi'raj tiap hari? Saya setuju. Kenapa? Masalahnya peringatan Isra Mi'raj itu peringatan ulang tahun sholat. Kalau cuma diperingati setahun sekali Rajabiyah, sholat wong gamer ya kaya ngono dapurane. Aja nesu. Sholatmu kuwi padha karo sholatku. 99% ngelamun. Nggih mboten? Nggih mboten? Wah leh maca niate medeni usul. Usul. Usholli us us us us us usholli fardol nek takbir yo Allahu akbar. Ingat Allah yo cuma takbiratul ihram tok lho. Jadi salat ingat Allah cuma 1%, yang 99% enggak ingat Allah. Coba kalau di dalam salat aja enggak ingat Allah, apalagi di luar salat. Di masjid aja enggak ingat Allah, apalagi di luar masjid. Lele, mek dielengke setahun sepisan sholatmu yang ini menungguin baik. Peringatan Isra Mi'raj ini elengke sholat. Padahal nek sholatnya bener, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Perbuatan keji mungkar hilang kabeh. Saya ini mang pikir ke tuh. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam dan mayoritas menjalankan sholat. Harusnya gak ada fahsya, gak ada mungkar. Tapi kenapa kemungkaran kok masih merajalela? Woi, woi, berarti kan mutu dan kualitas sholat kita yang perlu ditingkatkan. Paham? Paham? Loh, makanya aku seneng semarak kaya ngene rame ini. Maulid Nabi, kono-kono dong bid'ah-bid'ah ke. Nek cara aku, bendino. Minimal seminggu pisan. Lho tujuannya apa? Gue nyuguhi masyarakat, masyarakat koi, ngene iki lho nabimu ngene iki lho. Lah nek nyatane setahun mung sepisan wong-wong yo dereh iso nempel akhlake Kanjeng Nabi kok. Iki lho, akhlake nabimu ngene iki lho. Lakune nabimu iki ngene iki lho. Diceritake terus peringatan haul terus. Kula niku seneng banget nek peringatan haul paling mboten ngobati kangen karo kiai-kiai mbiyen sing dihauli. Umumnya sing dihauli rak kiai, habib rak ngoten to. Umumnya ya, walaupun haul itu enggak harus kiai, enggak harus habib, siapapun dihauli sangat. tapi umume sing niku ya wali, habib, kiai. Kula dereng nate nampa undangan ceramah pengajian umum dalam rangka peringatan haul germo durung tau. Yo seneng kula nek ana peringatan haul. Masalahe napa? Lek ana peringatan haul niku ngapunten ngapunten. Ngobati kangen karo kiai-kiai mbiyen. Kangen. Soale sing saiki iki rawani ngomong aku. Kiai-kiai mbiyen kan masyaallah ngoten niku luar biasa. Nek wayah haul diceritake ya Allah kangen terobati. Mergo sing saiki iki rawani ngomong. Halo. Halo. Nah, wis pesenku, lek wis kondisi tentrem kaya ngene iki jenengan mboten usah terprovokasi. Lek ana sing usrek, ana sing umek, ana sing rewel, kuwi mesti bocah cilik. Iki gawean patokan. Kondisi wis regeng kaya ngene iki to, gayeng kaya ngene iki to, tenang kaya ngene iki to. Lah kok ana sing rewel, mesti kuwi bocah cilik. Jaluk nukok ke es, jaluk nukok ke balon, jaluk mie, ya cacili. Lha saiki mulane Indonesia wis kaya ngene penake kok ana sing resek to. Bid'ah, syirik, kafir, cacili. Aja diladeni. Soale bocah cilik kuwi nek diladeni, engko dadi gedhe. Nggih. Wis katek sing ngomong bid'ah, syirik, kafir. Aja diladeni, kuwi bocah cilik. Bocah cilik nek diladeni engko dadi gedhe. Utawa nek gak ngono, sing gedhe sing ladeni kuwi katut cilik. Saman kok ora percaya to? Cilik nek diladeni engko dadi gedhe. Akeh barang gedhe iki asale teko cilik, takokke ibu-ibu kuwi lho. Ngertos penyanyi sing jenenge Inul. Kuwi asline penyanyi cilik. Penyanyi dari kampung ke kampung sing diandalke ning bokonge tok. Asline penyanyi cilik. Ning mergo diladeni karo penyanyi gedhe, sing ladeni gek rajan dangdut, Roma Irama. Geger ke Indonesia. Akhire saiki dadi penyanyi gedhe mergo diladeni karo wong gedhe. Malah nilai ono sing kafir syirik bid'ah itu minoritas yang sengaja memusuhi mayoritas untuk dompleng ben terkenal ben dadi gede. Tahlil bid'ah macam-macam harus diberantas. Ngipi ngarep berantas tahlilan nang Indonesia aku ngipi. Indonesia ini 300 ribu lebih pondok pesantren dengan jutaan santri yang tersebar di mana-mana yang semuanya diajarkan tahlil, mengamalkan tahlilan. Lu arep diberantas, lu sing berantas wong pirang gelintir ngipi. Wes iki kontrake wis entek iki wis udan iki. Semoh aku kan nambahi meneh. Muga-muga manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين.